sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizhahumallahu Ta'ala, yang secara langsung beliau akan menyampaikan dars kita dari Syarah Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Alhamdulillah kita sebagaimana biasa ditemani oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafizhahullah untuk menerjemahkan muhadhar yang Syekh sampaikan. Dan langsung saja kita coba untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخي الكريم الشيخ فواز، ومرحبا بجميع المستمعين والمتابعين لبرنامجنا هذا شرح رياض الصالحين. أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. آمين. جزاك الله خيرا يا شيخ على حسن دعائكم. Falan ayuhal mustami'un al-kiram, nastami'ila daris ma'a Syekh Abdul Razak Hafizhahullah, falyatafadhal mashkuran ya Syekh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad aqada al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala هذه الترجمة في كتاب رياض الصالحين، والتي بعنوان باب الاستقامة. والاستقامة المراد بها الاستقامة على دين الله عز وجل وملازمة طاعته وعبادته وفعل أمره وترك نهيه، وألا يكون الإنسان ينحرف عن صراط الله المستقيم وشرعه القويم الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بلزومه. فالاستقامة تعني ذلك، تعني أن يداوم العبد ويلازم طاعة الله ولزوم شرع الله عز وجل. وقد أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة عددا من آيات القرآن الكريم و بعض الأحاديث أو حديثين من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الآيات فبدأها بقوله تعالى فاستقم كما أمرت، وهذه الآية فيها الأمر بالاستقامة، وأن الاستقامة أيضا يجب أن تكون في ضوء أمر الله وشرعه، لا أن يمارس الإنسان أعمالا لا أصل لها في الشرع ولا دليل عليها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل يلزم أن تكون الاستقامة وفق أمر الله سبحانه وتعالى ووفق شرعه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab yang beliau beri judul Babul Istiqamah, bab tentang al-istiqamah. Dan yang dimaksud dengan istiqamah dalam bab ini adalah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melazimi menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk senantiasa tetap istiqamah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyimpang atau berpaling dari jalan Allah yang lurus dan syariat Allah yang lurus. Itulah yang dimaksud dengan istiqamah. Jadi berjalan lurus, menetapi jalan lurus yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat dan dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang pertama yang beliau bawakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirt." Hendaknya engkau beristiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Dalam ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah. Allah memerintahkan untuk beristiqamah. Dan perlu diingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama umirt, sebagaimana engkau diperintahkan, menunjukkan bahwasanya istiqamah itu hanya dilakukan dengan menjalankan perintah Allah dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh menjalankan istiqamah dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barang siapa yang ingin melaksanakan istiqamah, dia harus beristiqamah sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat yang dia ada-adakan yang tidak ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrada rahimahullahu taala qala Allah 'azza wa jalla إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي هذين الموضعين بيان لثمرة الاستقامة وعظيم أجر المستقيمين وما عده الله سبحانه وتعالى لهم من الأجور العظيمة والثواب الجزيل. فالموضع الأول من سورة فصلت فيه أن من يؤمن بالله ويستقيم على شرع الله تتنزل عليه الملائكة. قيل هذا التنزل عند الموت، وقيل في القبر، وقيل يوم الحشر. وقد ذكر الإمام ابن كثير أن الآية تدل على ذلك كله. وهذا التنزل من الملائكة هو تنزل من ملائكة الرحمة بالبشارة لهذا الذي آمن واستقام، تبشره وتطمئنه قائلة له لا تخاف ولا تحزن. لا تخاف أي مما أنت قادم عليه، ولا تحزن على ما أنت مفارقه. وأبشر بالجنة، وأبشروا بالجنة يبشرونه بأنه من أهل الجنة وأنه سيفوز بدخول الجنة، يبشر بذلك عند موته وفي في قبره. قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي توليناكم بالتوفيق والتسديد والحفظ والإنعام والإكرام. ولكم فيها أي الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، أي أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخولها له فيها من النعيم ما تشتهيه نفسه ويطلبه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك الآية التي تليها إن من سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي أن المؤمن بالله المستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى لا خوف عليه ولا حزن، بل هو من أهل الجنة من الفائزين بثواب الله العظيم وأجره الكبير. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat berikutnya, yaitu yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat yang akan mengatakan kepada mereka la takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah kalian dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurur rahim. Sungguhnya kami adalah wali-wali kalian, penolong-penolong kalian di dunia maupun di akhirat, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan, yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dihasratkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta sebagai anugerah dari Rabb kalian yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Ahqaf, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih pada diri mereka. Mereka tidak bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kaanu ya'malun. Sungguhnya mereka itulah orang-orang penduduk surga, penghuni surga. Mereka kekal di surga selama-lamanya sebagai balasan atas amalan yang telah mereka lakukan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang buah dari istiqamah, ya. Orang yang beriman kepada Allah kemudian beristiqamah, maka dia akan peroleh hasil yang sangat luar biasa, ganjaran yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Ayat yang pertama dalam surat Fussilat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beristiqamah, maka akan turun malaikat, ya, akan turun malaikat. Ada beberapa pendapat tentang masalah ini, kapan turunnya malaikat tersebut. Ada yang mengatakan, ya, malaikat turun tatkala sakaratul maut, sebelum meninggal dunia turunlah malaikat memberi kabar gembira. Ada yang mengatakan malaikat memberi kabar gembira tatkala seorang yang beriman dan beristiqamah telah berada dalam kuburan. Dan ada yang mengatakan kabar gembira tersebut turun malaikatnya tersebut pada waktu di padang mahsyar. Akan tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya ayat ini mencakup seluruh penafsiran-penafsiran tadi. Artinya malaikat akan turun memberi kabar gembira tatkala seorang mukmin akan meninggal dunia, tatkala dalam kuburannya dan juga tatkala di padang mahsyar, ya, yaitu malaikat rahmat. Malaikat rahmat akan turun dan menenangkan hatinya agar dia tidak bersedih, ya, agar dia tidak khawatir, ya, dia tidak khawatir dengan apa yang akan dia hadapi ke depan, ya. Tatkala di sakaratul maut seorang butuh ketenangan, turunlah malaikat memberikan ketenangan. Jangan kau khawatir dengan apa yang akan kau hadapi dan jangan kau sedih dengan apa yang akan kau tinggalkan. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Ini kabar gembira yang malaikat berikan kepada orang yang beriman dan beristiqamah. Malaikat memberi kabar gembira bahwasanya mereka itulah penduduk surga. Kapan malaikat memberi kabar gembira? Tatkala mereka akan meninggal dunia, sakaratul maut, turunlah malaikat menggambarkan bahwasanya mereka adalah penduduk surga. Dan juga tatkala dalam kuburan mereka, datanglah para malaikat mengabarkan bahwasanya mereka juga adalah penduduk surga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu auliya'ukum," ya, kami adalah wali-wali kalian. Yaitu dengan memberi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga mereka dan telah memberi taufik kepada mereka dan telah memberikan kenikmatan kepada mereka dan telah memuliakan mereka, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beristiqamah tatkala di surga kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fi. Khotbah Islam rahimakumullah, mohon maaf terputus koneksi kajian kita di kesempatan sore hari ini. Kami akan coba untuk menghubungi beliau setelah jeda yang berikut. Al-Qur'an wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat a'ad اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Roja 756 kHz لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, bahwasanya kami adalah wali-wali kalian penolong-menolong kalian, Allah Subhanahu wa taala yang berikan taufik dan berikan kenikmatan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beristiqamah. Dan di antara kenikmatan dan pemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu Allah berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang ada di surga, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Bagi kalian di surga, apa yang dihasratkan oleh jiwa kalian. "Walakum fiha ma tad'un," dan apa yang diminta oleh kalian. Dari kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia dan bahkan tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati-hati mereka. Inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala, bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah. Kemudian ayat yang kedua, yaitu dalam surat Al-Ahqaf, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah, mengatakan Rabb kami adalah Allah dan beristiqamah, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir bagi mereka. Mereka tidak khawatir dengan apa yang akan mereka hadapi. Ya, mereka tidak khawatir sama sekali karena mereka telah diberi kabar gembira bahwasanya mereka masuk surga. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan. Ya, tidak ada kesedihan bagi mereka karena mereka telah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah penduduk surga kekal di dalamnya, ya, sebagai balasan dari ganjaran dari amal perbuatan yang telah mereka lakukan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم وهذا الحديث يعد من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام فإن سفيان طلب من النبي قولا جامعا وصية جامعة لا يحتاج بعدها إلى سؤال أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام فأوصاه بكلمتين قل آمنت بالله ثم استقم لكنهما جمعتا الخير كله. أما الإيمان بالله فهو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال والأساس الذي يقوم عليه الدين ولا يكفي في الإيمان بالله النطق باللسان والاعتقاد في القلب بل يجب أن يصدق ذلك بالقيام بالأعمال الصالحة وأن يلازم الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى ولهذا قال قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم على شرع الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث جمع الدين كله فقوله آمنت بالله فيه العقيدة وقوله ثم استقم فيه الشريعة ودين الله عقيدة وشريعة وعلم وعمل فيجب على العبد أن يكون كذلك وهذه حقيقة الاستقامة على شرع الله وعلى دين الله تبارك وتعالى أن يكون العبد ملازما للإيمان ومجتهدا في تحقيقه وملازما أيضا الاستقامة على شرع الله عز وجل وينبغي أن نعلم في ضوء هذا الحديث العظيم أن نعلم أن الاستقامة حقيقتها لزوم دين الله تبارك وتعالى وسلوك صراطه المستقيم وعدم الانحراف عنه ذات اليمين أو ذات الشمال وهي تتعلق بالأعمال والأقوال والأحوال والنيات بأن تكون لله وبالله وعلى أمر الله لله إخلاصا وبالله استعانة وعلى أمره اتباعا والتزاما بشرع الله فهذه أيها الإخوة الكرام حقيقة الاستقامة التي رتب عليها الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة وأصل الاستقامة استقامة القلب على أمر الله وخشيته من الله ومراقبته لله وحفظه لأوامر الله فإذا استقام القلب على ذلك استقامت الجوارح لأن القلب ملك الأعضاء فإن استقام القلب استقامت وإن اعوج القلب إن اعوجت كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama, yaitu dari hadis Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku atau ajarkanlah kepadaku dalam Islam suatu ajaran, suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah engkau." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini termasuk dari Jawami'ul Kalim, yaitu hadis yang lafalnya singkat akan tapi mengandung makna yang luas. Karena Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu perkataan, ya, yang jami', yang dia setelah itu tidak mau tanya lagi kepada orang lain. Dia akan menjalankan wasiat tersebut, ya, dan tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Menunjukkan bahwasanya wasiat yang dia minta adalah wasiat yang luas maknanya, yang dia tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain setelah meminta wasiat tersebut. Namun apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab dengan dua kalimat, ya, yang ini merupakan wasiat yang jami'ah, ya, min jawami'al kalim, lafal yang sedikit akan dari maknanya luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah bahwasanya aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Kemudian beristiqomahlah. Jadi dua kalimat tersebutlah iman dan istiqomah. Adapun al-iman, iman merupakan asas atau pondasi dari agama ini, yang seluruh amalan-amalan soleh dibangun di atas iman. Jika seorang tidak beriman, maka amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya iman tidak cukup dengan pengakuan, iman tidak cukup dengan perkataan. Tidak hanya mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, namun butuh, ya, adanya bukti. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan tsumma istaqim, kemudian kamu beristiqomahlah. Ya, karena di atas iman harus ada amalan soleh, ya, dan harus ada istiqomah. Karena dimaksud dengan istiqomah di sini, kemudian engkau beristiqomahlah, maksudnya istiqomah di atas amalan soleh, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya dua kalimat ini, amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah, dan kemudian engkau beristiqomahlah, ya, maka itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala, mencakup dua perkara yang sangat penting. Karena perkataan amantu billah itu adalah penjelasan tentang akidah, dan tsumma istaqim, kemudian engkau beristiqomahlah, adalah penjelasan syariat-syariat Allah. Karena istiqomah di atas syariat-syariat Allah, di atas perintah-perintah Allah. Dan agama Allah terdiri, dibangun di atas akidah dan syariat. Agama Allah dibangun di atas akidah dan syariat, di atas ilmu dan amalan. Ya, dan inilah hakikat istiqamah yang seharusnya seorang hamba melakukannya, yaitu beriman kepada Allah, kemudian mewujudkan dengan amalan-amalan soleh, kemudian beristiqamah di atas amalan-amalan soleh tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya hakikat daripada istiqamah yaitu seorang hamba melazimi agama Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas siratul mustaqim, dan tidak berpaling atau tidak melenceng dari jalan tersebut, tidak melenceng ke kanan maupun melenceng ke kiri, tapi dia lurus berjalan di atas yang lurus. Dan istiqamah itu berkaitan dengan baik dengan amalan, seorang beristiqamah di atas amalan soleh, maupun perkataan yang benar, maupun niatnya. Jadi istiqamah, baik beristiqamah di atas amalan soleh, maupun perkataan yang benar, maupun niat yang benar. Dan hendaknya istiqamah seorang hamba, hendaknya lillah, billah, wa ala amrillah. Ini tiga syarat. Harus lillah, billah, wa ala amrillah. Maksudnya lillah apa? Maksudnya dia hendaknya beristiqamah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian billah, tatkala dia hendak istiqamah, hendaknya dia billah, beristianah kepada Allah, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dia beristiqamah. Karena kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah, dia tidak akan bisa beristiqamah. Yang ketiga, wa ala amrillah. Dia harus beristiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perkara-perkara ibadah yang diada-adakan yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui bahwasanya asal daripada istiqamah yaitu istiqamahnya hati, ya. hati yang paling utama, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika hati seorang hamba telah istiqamah, maka anggota-anggota tubuhnya yang lain pun akan istiqamah. Kenapa? Karena hati merupakan raja daripada anggota-anggota tubuh. Jika hati seorang telah istiqamah, maka akan istiqamahlah pula anggota-anggota tubuh yang lain. Akan tetapi jika hati seorang hamba telah menyimpang, maka akan menyimpang pula anggota-anggota tubuh yang lainnya. Dan ini yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging yang jika dia baik maka baik pula seluruh tubuh, dan jika dia rusak maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. قال رحمه الله والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله، وقالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، هذا يبين لنا الاستقامة ما هي، وأن الاستقامة على درجتين، إحداهما أعلى من الأخرى، والدرجة العالية في الاستقامة هي درجة السداد، وهي أن يكون العبد مصيبا للسنة وموافقا تماما الموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام بالفرائض والواجبات والرغائب، فهذه درجة. والدرجة الثانية المقاربة، إن لم يتمكن يجتهد أن يكون قريبا ولا يبعد بنفسه عن خط الاستقامة وطريق الاستقامة، بل يجتهد في المقاربة. ويمكن أن يشبه هنا عندما يرمي الإنسان نبله إلى هدف معين، السداد هو أن يصيب الهدف بدقة، والمقاربة أن يكون حول الهدف. أما أن يعطي الإنسان الهدف ظهره ويتجه إلى جهة أخرى، هذا بعيد كل البعد عن الاستقامة. فإذن العبد مطلوب منه إما أن يكون على السداد، أو يقارب في بمجاهدته لنفسه وجده واجتهاده. ثم ليعلم العبد أنه مهما كان في عمله وتقربه وعبادته لن ينجو من سخط الله، ولن يفوز بجنته بعمله مجردا. ولهذا قال واعلم أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، أي مهما كان العمل. ولهذا قال الصحابة قالوا ولا أنت يا رسول الله، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبودية لله، وعظمهم استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم لشرعه. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا العمل مهما بلغ لا ينجو الإنسان بعمله، أي على وجه المقابلة، فالعمل مهما بلغ لا يكون سببا للنجاة أي على وجه المقابلة، بل عمل الإنسان لا يكون مكافئا لنعم الله عليه في هذه الحياة الدنيا، فكيف بالثواب العظيم الذي في الدار الآخرة. لكن العمل سبب، ولهذا قال الله في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب الأعمال. فالأعمال سبب، لكنها ليست على وجه المقابلة والمعاوضة والمكافأة على قدر بحيث أنها مكافئة أو مقابلة لهذا العمل. مهما بلغ العمل. قال واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهو حديث عظيم في هذا الباب، باب الاستقامة، به ختم المصنف رحمه الله تعالى. مما يستفاد منه، مما يستفاد من أن الاستقامة حسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن استطعت السداد فهذا أعظم ما يكون، فإن لم تستطع فقارب من السداد. وهذا أيضا يستفاد منه تفاوت أهل الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، بل هم فيه على مراتب. وأيضا يستفاد من الحديث أن الإنسان يجب أن يحذر من أن يعجب بنفسه، مهما كان عمله ومهما كانت عبادته ومهما كانت طاعته، لا يعجب بعمله ولا يعجب بنفسه، وليحذر من التزكية لنفسه. وأيضا يستفاد من الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم العلية، وما كانوا عليه من مسارعة في الخير وحرص على الخير واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وحرصهم على أخذ العلم نقيا صافيا من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين للاستقامة على طاعته واتباع شرعه ولزوم هدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ورضاه في الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab al-istiqamah dengan sebuah hadis yang sangat agung, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda qaribu wasaddidu, yaitu berusaha untuk mendekati dan berusaha untuk tepat sasaran. Wa alamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali, ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa selamat hanya dengan sekedar amalannya. Para sahabat tatkala mendengar sabda Nabi ini, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau pun demikian, tidak selamat hanya dengan sekedar amalanmu? Maka Nabi berkata, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, aku pun demikian, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya kepadaku dan karunianya kepadaku. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk qaribu wasaddidu, yaitu qaribu artinya berusaha mendekati kepada sasaran, wasaddidu atau tepat mengenai sasaran. Ini menunjukkan bahwasanya al-istiqamah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah as-sadad, ya, tepat sesuai dengan sasaran, yaitu jika seorang telah melakukan sunnah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perkara-perkara yang wajib, dan menjalankan perintah-perintah yang sunnah sesuai dengan perintah dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini derajat yang paling tinggi, derajat tepat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun derajat kedua yaitu al-muraqabah, yaitu mendekati pada sasaran. Yaitu jika seorang berusaha untuk tepat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam persis, akan tapi dia tidak mampu, ya, maka berusaha dia mendekati sasaran tersebut. Jangan sampai dia menjauh daripada sasaran. Dia berusaha beramal, berusaha untuk sebisanya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia tidak mampu persis seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha mendekati, ya, yang persis tadi, berusaha mendekatinya. Dan kita bisa contohkan seperti, ya, permisalannya seperti seorang yang melemparkan anak panahnya menuju sasaran, ya. Yang tingkatan yang pertama sadat itu pas dia tatkala melemparkan anak panahnya persis mengenai sasaran. Ini tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan yang kedua, tatkala dia melemparkan anak panahnya, ya, ternyata tidak tepat mengenai sasaran, akan tapi di sekitar sasaran. Ini tingkatan yang kedua. Adapun jika seorang kemudian melemparkan anak panahnya kemudian melenceng, tidak tepat sama dengan sasaran sama sekali, keluar daripada daerah sasaran sama sekali, maka ini yang sama sekali tidak istiqomah. Ini keluar daripada jalan istiqomah. Oleh karenanya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha mendapati salah satu dari dua tingkatan ini, tingkatan sadat, ya, benar-benar tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tingkatan kedua al-muqarabah, yaitu mendekati kesempurnaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya hendaknya kita ingat, ya, bahwasanya bagaimanapun kita beramal soleh, maka amalan soleh tersebut tidak akan bisa menyelamatkan kita dari neraka jahannam dan tidak memasukkan kita dalam surga. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, wa'lamu annahu lan yanjua ahadum minkum bi'amalih. Ketahuilah bahwasanya tidak seorang pun dari kalian akan selamat dari neraka jahannam dan masuk dalam surga hanya dengan amalannya. Hanya dengan amalannya. Sehingga para sahabat tatkala mendengar hadis ini, mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau pun demikian ya Rasulullah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya amalan bagaimanapun kita lakukan tidak bisa menjadi tiket untuk memasukkan kita ke dalam surga, tidak. Karena amalan kita tidak akan senilai, tidak akan senilai dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangankan kenikmatan surga. Jangankan kenikmatan surga yang sangat luar biasa. Kenikmatan dan anugerah yang kita rasakan di dunia, ya, tidak bisa dibayar dengan amalan soleh yang kita lakukan. Tidak bisa dibayar dengan amalan soleh yang kita lakukan. Akan tapi amalan soleh tersebut hanyalah sebab untuk memasukkan kita dalam surga. Dia bukanlah tiket, dia bukanlah bayaran untuk sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi kita harus beramalan soleh, karena barang siapa yang beramal soleh, Allah akan berikan rahmatnya kepadanya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diselamatkan dari neraka jahanam dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Hendaknya kalian masuk dalam surga, bima kuntum ta'malun, dengan sebab amalan yang kalian lakukan. Ya, jadi amalan tersebut merupakan amalan saleh, merupakan sebab masuk surga dan bukan merupakan bayaran. Karena kalau bayaran maka tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Akan tetapi barang siapa yang beramal soleh, maka Allah akan berikan karunia dan rahmatnya sehingga masukkan dia ke dalam surga. Dan hadis yang agung ini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya yang pertama, istiqamah itu sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Seorang hamba bisa mencapai derajat sadat tepat persis sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak mampu, maka dia turun kepada derajat kedua, itu muqarabah, yaitu di sekitar ketepatan tersebut, hampir-hampir mengenai sasaran tersebut, ya. Yang kedua, ya, dengan sini kita ketahui pula bahwasanya orang-orang istiqamah, orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu berdasarkan derajat, mereka tidak satu tingkatan, ya. Kalau istiqamah ada dua tingkatan, berarti al-mustaqimin, orang-orang istiqamah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah juga bertingkat-tingkat dan tidak di atas satu derajat. Yang ketiga, yang sangat penting, yaitu seorang hamba janganlah sampai dia ujub dengan amalan solehnya. Betapapun amalan soleh yang dia lakukan, betapa besar, betapa banyak pun yang dia lakukan, jangan sampai dia ujub dengan amalan soleh tersebut. Dan jangan, hendaknya dia berhati-hati, jangan sampai dia mentazkiyah dirinya, memuji dirinya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mulia. Ini dijauhi sikap-sikap tersebut, ya, karena tidak seorang pun yang selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya yang dia banggakan, akan tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan para sahabat yang mereka berusaha mencari kebaikan, mereka berusaha mengambil ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dengan ilmu yang baik dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam babul istiqamah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufiknya kepada kita, agar kita senantiasa bisa beristiqamah dan bisa menetapi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah memanggil kita di kemudian hari. Wallahu alam bisawab. Selanjutnya saya kembalikan Akhi Fawaz. Baik, terima kasih jazakallahu khairan ya Syekh atas nasihat dari dari kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Syekh dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pendengar semua. Dan di kesempatan selanjutnya sesi tanya jawab kami akan angkat untuk yang pertama dari telepon di 0218236543. Ada waktu kurang lebih 13 menit ke depan sebelum azan Maghrib berkumandang, dan sudah ada Ibu Ummu Salsa di Pamulang Tangerang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon doanya berhubungan dengan materi keistiqomahan. Ini kebetulan saya tinggal di lingkungan yang memang jauh sekali dari sunnah gitu. Nah, ada salahnya waktu itu saya hilaf gitu, terseret dengan perbuatan yang memang tidak diridhoi Allah. Jadi saya mohon doanya dan nasihatnya. Terus melihat itu saya jadi agak takut begitu ya, karena saya jauh dari ilmu begitu. Ya, itu saja saya. Baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. نسأل الله عز وجل لهذه الأخت السائلة التوفيق والاستقامة والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى وشرعه، وأن يوفقها للسنة وأن يجنبها البدع، وعليها أن تجتهد. ولله الحمد تيسرت الآن أمور كثيرة يمكن من خلالها تحصيل العلم والاستفادة، مثل هذه الإذاعة والدروس التي تقدم من خلالها، وأيضا من خلال الكتب المفيدة النافعة، وثمة وسائل عديدة. فعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تجاهد نفسها وتجتهد في طاعة ربها سبحانه وتعالى، وتسأل الله عز وجل دائما التوفيق والسداد والثبات. نسأل الله لها ولنا وللجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير. Saya menyatakan bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik kepada ibu yang bertanya, dan agar menganugerahkan kepada ibu yang bertanya istiqamah dan bisa tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tetap bisa menjauhkan diri daripada penyimpangan dari bid'ah ya, dan dari syariat-syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang banyak sarana-sarana yang dimudahkan. Dengan sarana-sarana tersebut kita bisa menuntut ilmu, seperti dengan radio Roja ya, atau dengan pengajian-pengajian yang ada, atau dengan buku-buku, kita membaca buku yang bermanfaat, dan ada sarana-sarana lain yang dengan sarana tersebut kaum muslimin bisa menimba ilmu. Oleh karenanya wajib bagi ibu yang bertanya untuk berusaha bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, dan berusaha untuk melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah agar bisa istiqamah di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan kepada ibu dan kepada seluruh para pendengar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian di kesempatan kedua ada penanya kita, Bapak Abu Ahmad di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Silakan Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini ana mau tanya masalah ana kan pernah ikut keluar 3 hari 10 hari gitu Pak, ikut jamaah tabligh, dan mereka beranggapan bahwa itu dibenarkan gitu. Karena para sahabat ada yang keluar 27 tahun dan ada yang mungkin 5 tahun 2 tahun gitu. Nah, dan mereka juga mengistiqamahkan keluar 40 hari. Nah, begitu Pak. Jadi ana ingin keterangan dari saya. Dan kedua, mohon doa untuk ana dan keluarga ana. Itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Ahmad di Tanjung Pinang. Silakan Ustaz. السائل ولأهل بيته وأولاده وللجميع التوفيق والسداد والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وملازمة شرعه. وأهم ما ينبغي أن يعلم في هذا المقام الذي يسأل عنه الأخ السائل، مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى دينه أهم ما ينبغي في هذا المقام العلم النافع، بحيث تكون الدعوة بالعلم. وقد قال أهل العلم: من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا مكمن الخطورة عندما يشتغل الإنسان بالدعوة إلى الله ولا يكون عنده علم بشرع الله سبحانه وتعالى، وبمثل هذا تكثر البدع وتكثر الخرافات وتكثر الأعمال التي لا أصل لها في شرع الله سبحانه وتعالى. والذي أنصح به السائل أن يحفظ وقته في العلم وتحصيله، وإذا من الله عليه بعلم نافع فإنه يدعو إلى هذا العلم النافع المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى. أما مجرد خروج الإنسان للدعوة ولا علم عنده، فهذا كما أوضحت يترتب عليه إشكالات وينبني عليه مخالفات، والله عز وجل وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. Syekh mengatakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan istiqamah kepada bapak yang bertanya dan juga kepada keluarganya, ya, agar bisa istiqamah dan berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya menjelaskan bahwasanya yang paling penting tentang apa yang ditanyakan oleh beliau yaitu tentang permasalahan dakwah. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu harus dibangun di atas ilmu yang bermanfaat, ya. Seorang ingin berdakwah dia harus memiliki ilmu. Karena para ulama menyebutkan barang siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak daripada kebaikan yang dia lakukan. Dan inilah sumber berbahayanya di sini, yaitu timbul kerusakan-kerusakan atau kesalahan-kesalahan yang lebih banyak daripada kebaikan yang dia harapkan. Jika seorang sibuk dengan berdakwah, sudah mulai berkecimpung dalam dunia dakwah, sementara dia tidak memiliki ilmu, maka dia tentu akan terjerumus dalam kesalahan, akan timbul amalan-amalan yang tidak disunahkan, akan timbul bid'ah-bid'ah, akan timbul khurafat-khurafat, dan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya menasihatkan kepada bapak yang bertanya untuk menjaga waktunya, menyibukkan waktunya untuk menuntut ilmu dan untuk mengumpulkan ilmu. Jika Allah telah menganugerahkan kepada bapak ilmu yang cukup, maka mulailah berdakwah dengan ilmu yang bermanfaat tersebut. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Adapun seorang kemudian keluar berdakwah tanpa ilmu, maka ini akan menimbulkan problem-problem yang dikhawatirkan sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh beliau. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pendengar kita Bapak Majid di Bogor yang bertanya, ya Syekh, saya ingin sekali untuk bisa istiqomah dalam kehidupan ini dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, namun masih saja ada kekhawatiran dan ketakutan terhadap kekurangan harta dan takut akan hal-hal keduniaan lainnya. Mohon nasihat dari hal ini, jazakallahu khairan ya Syekh. الظن الذي ظنه السائل أنه إذا استقام يخشى أن تضيق ذات يده ويقل عنده المال، هذا من الشيطان، أراد أن يصرفه بمثل هذه الوساوس عن الاستقامة على دين الله عز وجل. وإلا من استقام على دين الله كانت استقامته سبب للرزق والبركة. يكفيك أن تقرأ في هذا قول الله في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فهذا باب مبارك في الرزق في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة والأجر الجزيل. فليحذر الإنسان مثل هذه الوساوس وليقبل على دين الله، ففيه الخير والبركة والرفعة في الدنيا والآخرة. Syekh menjelaskan bahwasanya persangkaan seperti ini, bahwasanya jika kita istiqomah khawatir tidak kekurangan harta, tidak akan datang rezeki, ya, ini adalah persangkaan yang dilemparkan setan dalam hati seorang hamba. Syaitan tentunya bersemangat ingin agar seorang hamba jauh dari istiqamah dengan melemparkan was-was dalam hatinya. Di antaranya was-was syaitan bahwasanya orang yang istiqamah ya tidak akan dapat duit, ya jauh dari duit, ya kalau tidak istiqamah baru akan datang harta yang banyak. Ya, ini was-was dari syaitan. Padahal ya, kalau seorang benar-benar beriman kepada Allah dan istiqamah, justru istiqamahnya itulah yang akan mendatangkan rezeki dan barakah. Cukuplah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, wa allaw istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka beristiqamah di atas jalan yang benar, maka kami akan berikan kepada dia air yang banyak. Yaitu mereka tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan mengalami kekeringan dan selanjutnya. Ini menunjukkan bahwasanya istiqamah merupakan pintu yang mendatangkan rezeki dan keberkahan. Oleh karenanya seorang hendaknya hati-hati dari was-was seperti ini. Ini adalah was-was, dan jika datang was-was seperti ini, yakinlah bahwasanya syaitan sedang menggodanya agar menjauhkan dia dari istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Satu pertanyaan terakhir di kesempatan ini, ada Bapak Soleh di Jambi yang bertanya. Beliau berkata, buah istiqomah adalah dengan tidak adanya rasa takut dan sedih. Apakah perasaan ini Allah berikan tatkala kita sudah wafat atau di akhirat kelak, atau juga diberikan pada kehidupan kita di dunia ini? Apakah tatkala perasaan dihantui rasa takut dan kesedihan dalam perkara dunia, ini merupakan salah satu alamat dari rendahnya iman dan istiqomah kita ya Syekh? Jazakallahu khairan atas jawabannya. الإيمان من ثمراته العظيمة ومن ثمرات الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى لا يخاف الإنسان ولا يحزن، يذهب الله عنه الخوف والحزن، كما مر معنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأشرت في معنى الآية قول أهل العلم أن هذه بشارة تكون لهم عند الوفاة، فبأن لا يخاف ولا يحزن. لا يخاف أي مما هو قادم عليه، فهو قادم إلى رب كريم رضي عنه لأعماله واستقامته وطاعته، فله عند الله الثواب والأجر والجنة. ولا تحزن أيضا على ما أنت تارك من أهل وأولاد، فهم في حفظ الله، فيقال له ذلك عند الوفاة وأيضا بعدها كما ذكر ذلك أهل العلم. فهذا يتعلق بهذا الموقف. أما في الدنيا فالإنسان قد يبتلى بأشياء مثلا تخيفه، من عدو يتسلط عليه أو وحش أو سبع أو غير ذلك، أو كذلك يحزن على فوات بعض المحبوبات أو المرغوبات، فهذه تحصل للعبد ولا تتنافى مع حقيقة الاستقامة. أسأل الله لنا جميعا الاستقامة على شرعه والتوفيق لطاعته، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buah daripada istiqamah ataupun buah dari keimanan, yaitu seorang hamba tidak merasa takut dan juga tidak merasa bersedih. Dan sebagaimana telah Syekh jelaskan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, tidak rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Syekh tadi telah menjelaskan bahwasanya perkataan para ulama tentang masalah ini, bahwasanya bisyarah ini, kabar gembira ini, tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan tatkala seorang akan meninggal dunia. Ya, tatkala seorang akan meninggal dunia menghadapi sakaratul maut, maka dia tidak akan takut. Kenapa? Tidak akan khawatir. Kenapa? Karena dia akan sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang telah ridha dengan amalannya, yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi dia ganjaran-ganjaran dan pahala beserta karunia yang luar biasa akan dihadapi setelah meninggalnya dia. Kemudian dia tidak bersedih dengan harta yang dia tinggalkan, dengan keluarga yang dia tinggalkan, dengan anak-anak yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena mereka semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyarah ini, kabar gembira ini diberikan kepada seorang yang istiqamah tatkala dia hendak meninggal dunia, dan juga tatkala setelah dia setelah itu di akhirat kelak. Adapun di dunia, selama seorang di dunia, seorang terkadang diuji dengan berbagai ujian yang terkadang buat dia bersedih, terkadang buat dia merasa takut. Terkadang dia diuji dengan datangnya musuh, dan terkadang dia diuji dengan hilangnya perkara yang dia cintai sehingga membuat dia bersedih. Dan ini perkara yang biasa, yang seorang dianjurkan untuk atau diminta dituntut untuk menghadapi ujian tersebut dengan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan bersabar dan selanjutnya. Dan ini tidak bertentangan dengan tentang buah dari istiqamah tadi. Jadi buah istiqamah tadi yang tidak ada rasa takut sama sekali dan tidak ada rasa bersedih sama sekali, itu tatkala seorang akan meninggal dunia ataupun setelah di kuburan atau setelah di akhirat kala. Adapun kesedihan yang dialami oleh seorang di dunia itu merupakan pernak-pernik kehidupan dunia, ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala di dunia dengan rasa takut maupun rasa sedih. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah sampai kita ajal datang menjemput kita. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakallahu khairan pada Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terima kasih juga untuk Al-Ustaz Firanda Andirja yang telah menerjemahkan dars dari Fadilatul Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda untuk antum. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti acara kita di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan pelajarannya di kesempatan setiap kajian ilmiah yang kita simak bersama. Saudaraku seiman, langsung saja kami kumandangkan azan untuk salat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kedzaifan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah.